dengarlah tuan-tuan sebuah kisah suami istri. Kadangkala terdapat si istri memerintah suami. Oh, disuruh duduk-duduk, dijerit-jerit, dibentak-bentak. Suaminya dulu handsome, rambut panjang, dah jadi botak. Yalah, kalau memilih istri ialah abang, biar betul-betul. Jangan tersalah pilih ala abang, nak win the control. La la la la la la la la la la la la la la la. Kisah rumahlah tangga ada-ada saja. Kadang pula terdapat suami jahat, istri budiman. Istrinya cukup sabar, pelangai suami ya wah macam sedan. Kalau di belakang istri, hai joli sana joli sini. Kalau di depan istri, amboi pijak semut pun tak mati. Kalau memilih suami ala adik, biar betul-betul. Jangan tersalah pilih ala adik, kena kaki hab botol. La la la la la la la la la la la la la la la. Kisah rumahlah tangga ada-ada saja. Cantik suami istri hidup aman. Kalau salah sedikit, lekas-lekas diselesaikan. Oh, perkara kecil-kecil jangan suka dibesarkan. Itulah satu contoh perlu kita buat pedoman. Kalau milih pasangan ala tuan, ialah berpadan. Supaya hidup aman ala tuan di sepanjang zaman. La la la la la la la la la la la la. Kisah rumahlah tangga itu semestinya.